Bahkan kepada kita dan terkhusus saat ini kita berada di 10 pertama bulan Ramadhan. Ia adalah 10 hari yang sangat mulia untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai amal soleh yang dilaksanakan di 10 hari ini adalah amalan soleh yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan soleh pada hari-hari itu lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai mengalahkan hari-hari yang 10 ini. Maksudnya 10 pertama di bulan Dzulhijjah dan kita berada di saat ini. Ini kesempatan besar, kemuliaan besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kepada kita. Selanjutnya, sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi SAW, "Walal jihad ya Rasulullah, tidak pula amalan jihad wahai Rasulullah." Kenapa mereka sebut jihad? Sebab mereka mengetahui besarnya kedudukan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat besar keutamaannya. Karena itu sahabat pertanyakan. Terus bagaimana dengan berjihad di jalan Allah? Tetap amalan di 10 hari ini lebih Allah cintai dari jihad? Kata Nabi SAW, "Walal jihad fi sabilillah." Tidak pula berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali yang jihadnya yang kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in min dhalik. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kecuali jihadnya seseorang yang keluar dengan hartanya dan dengan jiwanya, kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun juga. Tidak kembali harta, tidak kembali jiwa. Terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dikecualikan. Pengecualiannya, ini Allah alam, nimal berimbang. Dengan amalan-amalan yang dilakukan pada hari-hari ini. Karena itu bersyukurlah Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kesempatan kepada kita setelah berjumpa dengan Ramadan, bertemu dengan 10 terakhir Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya pertemukan kita dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Inilah 10 malam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gunakan sumpah dalam surah Al-Fajr. Wal-Fajr walayalin ashr, demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Kebanyakan ahli tafsir, malam-malam yang 10 adalah malam 10 Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Karena mulianya malam-malam ini, sampai para ulama pun berselisih mana yang lebih utama, 10 terakhir Ramadan atau 10 awal bulan Zulhijjah? Berselisih para ulama. Sebagian ulama di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala bahkan menguatkan ya 10 awal Zulhijjah ini lebih afdal daripada 10 terakhir Ramadan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lainnya mengkompromikan dalam tinjauan siangnya masalah 10 awal Zulhijjah lebih utama. Tapi dalam tinjauan malamnya maka 10 terakhir Ramadan lebih utama. Apapun yang kita pilih, maka hal ini jelas menunjukkan besarnya keutamaan hari-hari yang kita masuki saat ini. Dan sudah lewat beberapa hari awal Zulhijjah. Karena itu manfaatkan 10 pertama bulan Zulhijjah ini dengan berbagai amalan-amalan. Di antaranya amalan yang Nabi perintahkan khusus. Berbanyak tahlil, berbanyak tahmid, berbanyak takbir, berbanyak di 10 ini. Dan Nabi menyebutkan ada 4 kalimat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Terserah kita mengawali dari mana. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Terbanyak-terbanyak ini di hari-hari ini. Termasuk amalan-amalan soleh yang jelas fardunya, kefarduannya, kewajibannya. Demikian pula amalan-amalan sunnah. Salat, puasa, sedekah, dan berbagai kebaikan. Baca Al-Quran, ta'lim, dan diantara amalan yang sangat dikhususkan kebesaran dan kemuliaannya adalah puasa di bulan ini. Dan terkhusus pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu puasa Arafah. Ketika kaum muslimin yang haji wukuf di Arafah. Maka kita yang tidak haji sangat dianjurkan berpuasa di hari itu. Puasa yang kata Rasulullah SAW menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. 2 tahun. Ini keutamaan puasa 1 hari di bulan di awal Zulhijjah, tepatnya di tanggal 9 bulan Zulhijjah. Baik. Dan saat ini kita berada dalam majlis ilmu di malam-malam dari 10 awal Zulhijjah ini. Kita mengharapkan keutamaan besar dari Allah Subhanahu wa taala di balik amalan-amalan ini. Kita lanjutkan masih dalam bab Maja'a fi ruqya as-sama'i. Terangan yang datang tentang ruqya dan Tamimah. Sudah lewat satu hadis. Hadisnya siapa? Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Tentang Nabi mengutus dalam sebagian sahabatnya utusan untuk menyerukan tidak boleh ada yang tersisa dalam leher unta satu pun kilada dari watar atau kilada apapun kecuali harus diputus. Dan juga hadis sungguh ruqya jimat dan tiwala seluruhnya adalah kesyirikan. Baik, dan kita sudah baca keterangan Syekh yang mana beliau mengurai beberapa hal yang berhubungan dengan itu. Tiwala seluruhnya syirik. Adapun ruqya maka sebagian maka ada penduduknya, makhluknya dibolehkan dalam sebagian perkara ketika perkara itu lepas dari kesyirikan, tidak melanggar akidah, dan merupakan perbuatan yang haram. Yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran, doa-doa dari Nabi SAW, doa-doa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa Arab, bahasa yang jelas, tidak dengan bahasa yang tidak jelas. Baik, kita lanjutkan. Masih membaca matan ya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa rawa Ahmad ar-Ruwaydi radhiyallahu anhu قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحية أو تقلد وتر أو استنجى برجع داب أو عظم فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, rahimahumullahu taala dalam Shahih al-Jami'. Sini disebutkan nomor 7910. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ruwaidiyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepadaku, "Ya Ruwaidiyah, wahai Ruwaidiyah, la'alla al-hayata, semoga hidup ini satapulu jika akan panjang bagimu, atau sepertinya hidup ini akan panjang bagimu, umurmu akan lama. Fa'akhbirin nas, maka akhbir, beritakan kepada orang-orang nas, anna, pemberitanya adalah anna, bahwa sungguh man aqada lihyata, siapapun yang aqada lihyata, yang mengikat-ngikatkan jenggotnya, kalau kita bilang cacing ya, atau menggulung-gulungnya, au taqallada watara, atau dia taqallada watara, menggantung watar, sudah lewat watar, apa itu? Tali busur yang sudah renggang. Ini digunakan oleh masyarakat jahiliyah sebagai apa? Penolak ain. Barakah karamah. Bisa menolak dari ada ain. Ini yang kedua, au taqallada watara, atau dia menggantungkan watar. Aw istanja, atau dia beristinja, membersihkan kotoran dari buang air kecil atau buang air besar, biraji'i dabbah, dengan kotoran dabbah, dengan kotoran ternak. Aw udhmin, atau dia beristinja dengan tulang. Beritahu manusia akan tiga ini, fa inna muhammadan, bahwa sungguh Muhammad bari'un minhu, berlepas dari mereka-mereka ini. Baik. Titik pembahasan pada hadis ini adalah hal yang kedua yang disebutkan di sini. Taqallada watara. Siapapun yang taqallada watara, menggantungkan watar, iya, maka Nabi memerintah sahabat Waifi untuk mengumumkan, memberitakan kepada manusia bahwa beliau Muhammad alaihi salatu wassalam bari berlepas darinya. Bari di dalamnya terkandung benci, berlepas, tidak ada hubungan dengannya. Ini jelas sekali menunjukkan bahwa ini adalah dosa besar, pelanggaran yang besar. Sebab Nabi SAW sampai menitipkan pesan kepada sahabat yang beliau ketahui melalui wahyu akan panjang umurnya. Akan panjang umurnya. Beritahu manusia akan hal-hal ini. Baik. Sabda Nabi SAW, la'allal hayata sataqulu bika, ini adalah alamat dari alamat kenabian. Sebab ternyata memang wafat panjang umurnya. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan. Baik. Dan di sini kita mendapatkan tiga dosa yang menyebabkan Rasulullah SAW berlepas membenci para pelakunya. Yang pertama, orang-orang yang akhadha lihyatah, yang mengikat-ngikatkan jenggotnya. Dijelaskan oleh para ulama beberapa hal yang menjadi sebab kenapa perbuatan ini Rasulullah SAW berlepas darinya. Pertama, ada yang mengatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan ketakaburan. Masyarakat jahiliyah menampakkan ketakaburannya dalam peperangan dengan mengikat jenggotnya. Jadi penampakan ketakaburan. Dan ketakaburan dosa besar. Iya. Seberat darah saja ketakaburan di dalam hati sudah bisa menghalangi seseorang dari surga. Baik. Ada juga yang menyebutkan sebab pelarangan ini karena menyerupai orang-orang Yahudi. Menyerupai masyarakat jahiliyah. Dan Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia sama dengannya. Dan ini ingat saya, ya pernah terlihat, kita pernah lihat di Yaman orang-orang Yahudi kita dekat Pondok Syekh Mubin, terdapat masih ada beberapa orang-orang Yahudi. Mereka berdampingan dengan orang-orang Syiah. Dan penampilan mereka bisa kita tebak. Dengan apa? Dicacingnya jenggot-jenggot itu. Kadang belum banyak bagian sininya. Panjangkan rambutnya, kemudian mereka cacing. Gulung-gulung. Baik. Yang lain menyebutkan bahwa pelarangan di sini karena menyerupai wanita. Dan Nabi SAW melaknat al-mutasyabbihina bin nisa, orang-orang lelaki-lelaki yang menyerupai wanita. Baik. Yang kedua, au taqallada watara. Taqallada watara. Ini menjadi pembahasan kita. Yang ketiga, beristinja habis buang air kecil, buang air besar di tempat yang tidak ada air misalnya. Iya, kita bisa menggunakan batu, ya kayu atau yang semisal dengan itu. Tapi haram dengan haram yang sangat. Kalau yang kita gunakan adalah kotoran hewan. Kotoran hewan yang sudah kering, tidak berbau lagi. Iya. Ini menyebab juga, tidak boleh itu digunakan. Yang kedua, abmin, tulang. Ini tidak boleh digunakan. Sebabnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa hal itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Iya. Yeah. Baik. Kita lanjutkan keterangan Syekh rahimahullah taala. Wan Sa'id bin Jubair qala man qata'a tamimatan min insan kana ka'adli raqabah. Rawahu Waqi'. Diriwayatkan oleh Waqi' bahwa Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala berkata, ini tabi'in yang terkemuka, kalangan tabi'in yang terkemuka, Sa'id bin Jubair, dia termasuk salah satu dari 7 dari tabi'in yang ahli dalam fiqh. Ini di antaranya Sa'id bin Jubair radhiyallahu rahimahullahu taala. Beliau berkata, siapa yang memutus satu jimat dari manusia, maka pahalanya seperti memerdekakan seorang budak. Yeah. Ini pendapat beliau, Sa'id bin Jubair. Hanya sebagian ulama mengatakan keterangan yang seperti ini mempunyai hukum rafa. Sebab hukum perbuatan ini sama dengan ini hukum pahala, menjelaskan pahala. Iya. Dan itu tidak boleh diucapkan oleh ra'yu. Tapi yang jelas di sini, kita hanya bisa memahami bahwa ini adalah ucapan tabi'in Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala. Yeah. Dan ucapan ini menunjukkan besar keutamaan memutus jimat. Besar keutamaan memutus jimat. Dan ini masuk dalam keumuman ayat-ayat dan hadis. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan sudah lewat hadis soal tentang pemutusan ini. Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk diputus. Iya. Qilada atau watara itu. Baik. Sebagian bahkan menjelaskan lebih jauh lagi sisi kesamaannya. Kenapa disamakan? Iya. Karena memutus jimat itu menyelamatkan pemakainya dari ikatan. Budak ketika dimerdekakan berarti diselamatkan juga dari ikatan perbudakan. sama-sama merdeka dengan diputusnya hal ini. Yang satu merdeka dari ikatan kesyirikan. Akhirnya dia akan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya merdeka dari perbudak, dari perbudak. Jadi siapa yang melihat jimat? Iya, putus. Terus, kalau jimatnya orang lain, ya putus saja. Kalau ada apa-apa, ya dihadapi apa-apa itu. Ini bagi mereka yang mempunyai yadun, kekuatan. Marra'a minkum munkara, fal yughayyirhu bi biyadi. Ini yang pertama. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka harus dia rubah dengan tangannya. Biadihi, dengan tangannya. Bagi mereka yang mempunyai kekuatan tangan. Bapak sama anaknya misalnya, dia punya kekuatan tangan. Putus. Guru terhadap muridnya, murid diatur sama gurunya. Boleh, putus. Penguasa terhadap rakyatnya, aparat, hadap orang-orang yang melanggar, putus. Itu punya kekuatan tangan. Fa'ilam yastati, fa'ilisani, maka dengan lisan. Kalau dia tidak mampu, tidak punya kekuatan itu. So, kalau orang tidak punya kekuatan tangan, kemudian merubah dengan tangan, maka apa yang terjadi? Bisa menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kemungkaran yang lebih besar tidak pernah diperintahkan dalam Quran. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Iya, didasari untuk apa? Menegakkan maslahah yang lebih besar, menyingkirkan kemungkaran. Kalau atas nama al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar kemudian melahirkan kemungkaran yang lebih besar, maka kita tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Justru yang kita tegakkan adalah kemungkaran. Sebab melahirkan perbuatan yang lebih mungkar. Baik. Terus kalau tidak bisa dengan lisan, fa'ilam yastati, jika dia tidak mampu, fa'i qalbi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adha'ul iman, dan itulah keimanan yang paling rendah, paling lemah. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa iman berjenjang-jenjang. Dan bahwa iman ada dengan gerakan, ada dengan ucapan, dan ada dengan hati. Baik, yang terakhir dari keterangan Syekh dalam bab ini, walahu an Ibrahim, قال كانوا يكرمون السماء كلها من القرآن وغير القرآن Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala menyatakan kanu adalah mereka yakrahuna, membenci at-tamain, jimat kullaha, semuanya, min al-Qur'an, dari al-Qur'an, wa ghairi al-Qur'an, dan selain al-Qur'an. Ini ukiran dari kalangan tabi'in beliau. Dan Al-Hafidz Al-Iraqi dan lainnya, Al-Hafidz Al-Iraqi dan lainnya memberikan penjelasan bahwa Ibrahim ini menggunakan istilah ini dalam menukil ucapan beliau mempunyai istilah. Iya. Bentuk penukilan ini adalah istilah beliau untuk menukil ucapan sahabat-sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Ucapan murid-murid Abdullah ibn Mas'ud yang merupakan pemuka-pemuka kalangan tabi'in. Ibrahim muridnya mereka. Siapa mereka? Pemuka-pemuka kalangan tabi'in yang merupakan murid Abdullah ibn Mas'ud. Di antaranya Al-Qamah, Al-Aswad, Abu Wa'il, Al-Harith ibn Suwayid, Ubaidah Salmani, Mas'ud, Al-Rabi' ibn Khaytam, Suwayid ibn Ghatla, dan lainnya. Merupakan pembesar-pembesar dari kalangan tabi'in. Inukilan. Jadi mereka, murid-murid Abdullah ibn Mas'ud, yakrahun. Yakrahun di sini bukan makruh. Sebab istilah makruh untuk generasi pertama maknanya haram. Nanti di belakangan itu istilah makruh artinya kalau dilakukan tidak apa-apa, kalau ditinggalkan juga tidak apa. Kalau dilakukan dibenci, tapi tidak sampai ke dalam bentuk keharaman. Dan kalau ditinggalkan itu lebih baik. Baik, makruh dibenci. Ini makruh diharamkan. Mereka melihat haramnya jimat seluruhnya dari Al-Quran dan selain Al-Quran. Dan kita sudah jelaskan, bahwa jimat itu yang benar adalah apa jimat untuk selain Al-Quran, maka jelas keharamannya. Inna ruqa wal tamahim wal tiwa lada syirk. Sungguh semua ruqyah, semua jimat dan tiwalah adalah syirik. Kecuali kalau dari Al-Quran, maka berselisih. Dan yang benar adalah yang menyatakan haramnya, walaupun Al-Quran. Dengan beberapa dalil yang sudah lewat, pertama apa? Apa yang pertama? Keumuman, keharaman, semua jimat. Yang kedua, pengharaman ini adalah syarat sebagai upaya menegakkan kaidah agama yang sangat besar, saddud dara'ah, menutup celah, menutup pintu kepada kesyirikan. So, kapan dibolehkan? Maka apa? Ini akan mengarah kepada pembolehan jimat yang lainnya. Baik. Kemudian yang ketiga, pengharaman ini dalam rangka apa? Menghindarkan Al-Quran dari perkara-perkara yang bisa menghinakan Al-Quran. Al-Quran dipakai untuk anak-anak misalnya, akan dikencingi, dimau masuk ke WC, itu tidak pantas. Baik, dengan demikian selesai keterangan yang terdapat dalam matan. Sekarang kita baca keterangan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sya'adi rahimahullah ta'ala. Bab majatir ruqa wa tamahim. Bab keterangan yang datang tentang ruqya-ruqya dan tamimah-tamimah. Amma tamahim fahiyya ta'alir tata'allaku biha qulubu muta'alliqiha والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم فمنها ما هو شرك أكبر كالتي تشتمل طيب كالتي تشتمل على الاستغاثة بالشياطين أو غيرهم من المخلوقين فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك Kama sayati insyaallah wa minha ma huwa muharramun allati fiha asma la yafhamu ma'naha illa annaha tajru ila asy-syirk wa amma at-ta'aliq allati fiha al-Qur'an aw ahadith nabawiyyah aw ad'iyatun thayyibah muhtarama fal aula tarkuha li'adami murujiha 'an asy-syari' ولكونها يتوسل بها إلى غيرها من المحرم ولأن الغالب على متعلقها أنه لا يحترمها ويدخل فيها ويدخل بها المواضع القدرة طيب كتب لي رحمه الله تعالى Adapun jimat-jimat, maka dia adalah gantungan-gantungan yang hati itu terikat. Hatinya yang menggantung akan terikat kepadanya. Tidak boleh tidak ada ikatan. Dan pembahasan tentang gantungan-gantungan ini sama dengan pembahasan halal. Gantungan, benang, gelang-gelang, yang telah lewat. Iya, karena itu ada yang merupakan syirik akbar. Kapan itu? Kalau pada gantungan-gantungan ini di dalamnya terkandung istighatsah, permintaan bantuan kepada syaitan atau kepada selainnya dari makhluk. Sebab istighatsah minta bantuan kepada selain Allah pada perkara yang tidak ada yang mampu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala adalah syirik sebagaimana akan datang pembahasannya lebih jauh lagi insyaallah taala. Jadi ada menggantungkan jimat hukumnya apa? Syirik akbar. Dari pembahasan yang terlewat apalah yang sampai kepada syirik akbar? Kalau dia meyakini bahwa yang digantung ini apa? Dia menyelamatkan, dia melindungi dari aib dia. Lihat ini. Hanya berhubung jimat-jimat itu kadang pakai tulis tulisan-tulisan, iya. Saya ingatkan kalau dalam tulisan-tulisan itu ada istighatsah, permintaan di dalamnya pada selain Allah Subhanahu wa taala, maka iya, syirik akbar. Dan sekarang jimat-jimat berkembang, banyak sekali bentuknya sudah. Macam dan modelnya, ia berkembang sebagaimana? Ia berkembangnya teknologi. Bukan hanya teknologi yang berkembang. Ia perdukunan pun berkembang. Kalau dulu mungkin rambutnya acak-acakan, baunya bau tai. Kalau sekarang pakai dasi. Dia pakai dasi. Pakai jas. Bahkan mungkin pakai imamah, pakai parfum. Kalau dulu, orang-orang cari di hutan-hutan, gua-gua, maka sekarang didatangi di hotel-hotel. Sebab orang yang menjualnya datang ke hotel. Lakukan seminar untuk menjual jimat. Dipromosikan di surat-surat kabar, di mass media. Berbagai macam bentuk jimat dengan fungsi-fungsinya. Kalau yang ini, untuk ini. Yang belum dapat jodoh, ini dia. Sekali pandang, langsung kontak. Yang mau berkuasa, ini dia. Yang mau ini. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia bisa hukumnya syirik asghar kalau apa? Hanya diyakini sebagai sebab. Tapi dia bukan sebab, meyakini sebab yang bukan sebab adalah kesyirikan asghar. Kata saya di sini, di antaranya ada yang hukumnya haram. Seperti jimat-jimat yang di dalamnya terdapat nama-nama yang tidak dipahami maknanya. Dan ini, haramnya ini mengantar kepada syirik. Berarti artinya apa? Syirik asghar, sebab mengantar kepada kesyirikan akbar yang disebutkan sebelumnya. Baik. Kemudian kata beliau, adapun menggantung sesuatu yang di dalamnya terdapat Al-Quran, Al-Quran yang dipakai, atau hadis-hadis Nabi, atau doa-doa yang baik, yang dimuliakan, maka yang sepantasnya adalah meninggalkannya. Karena, satu, tidak waris dari syariat akan perbuatan itu. Yang kedua, karena hal ini adalah sarana kepada selainnya berupa keharaman. Yang ketiga, karena keumuman yang menggantungkannya itu tidak akan memuliakan sesuatu yang mulia ini. Ia akan memasukinya, masuk membawanya ke tempat-tempat al-qadarah yang kotor. Ditambah lagi yang tidak disebutkan oleh Syekh, tapi maknanya sudah ada. Itu apa? Karena keumuman pelarangan. Keterangan yang datang, keumuman jimat. Keumuman jimat haram. Termasuk jimat dengan menggunakan Al-Quran. Dan juga pengharaman ini, satu dari untuk menutup ad-dari'ah. Dan saya menyebutkan di sini, li'adami wurudiha anis syari', sebab perbuatan itu tidak waris dari syariat. Ya, Al-Quran turun lengkap dengan cara membacanya, cara mengamalkannya, cara menggunakan Al-Quran supaya bisa mendapatkan kebaikan. Al-Quran turun dan Allah jelaskan Al-Quran syifa, penyembuh, rahmat, petunjuk. Dan Nabi SAW menjelaskannya dengan sempurna. Bersamaan dengan penjelasan sempurna itu, tidak pernah Nabi menggunakan Al-Quran sebagai imat. Sahabat Nabi tidak pernah juga. Tidak waris dari sahabat Nabi SAW. Ada disebutkan dalam riwayat bahwa sahabat ini berpendapat. Tapi lemah sanadnya kepada sahabat itu. Justru yang waris dari sahabat Abdullah bin Mas'ud misalnya. Dan dia ini siapa? Ulamanya sahabat. Termasuk ahli fatwanya sahabat. Mengharamkannya, bahkan tegas semua muridnya mengharamkannya. Al-Quran dan selain Al-Quran. Ini tidak pantas. Sangat tidak pantas. Haram hukumnya. Menggantungkan ayat-ayat Al-Quran digunakan sebagai jimat. Al-Quran tidak diturunkan untuk itu. Termasuk menggantungkan ayat-ayat Al-Quran untuk sekedar kaligrafi saja. Pajangan-pajangan. Ini bukan jimat. Tapi mengantar ke situ. Saya banyak-banyak orang yang buat itu. Tujuannya itu apa? Itu dibuat oleh orang-orang yang memahami tujuannya kemana? Pasang di rumah supaya tidak masuk syaitan. Pasang di rumah supaya laris. Daganganmu, laris inimu. Al-Quran tidak diperuntukkan untuk itu. Anggaplah tidak dimaksudkan itu. Hanya sekedar dipajang. Al-Quran tidak diturunkan untuk dipajang. Diturunkan untuk dibaca. Tapi saya pajang, Ustaz, untuk saya hafal. Tapi kalau terus-terus, kalau mau hafal, Ya beli papan tulis. Ya, tulis ayat kursi. Setelah hafal, ganti lagi yang lainnya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, itu penjelasan Syekh tentang jimat. Wa amma ruqya fa fiha tafsil. Adapun ruqya, maka padanya terdapat tafsil. Kita sudah jelaskan ruqya itu apa? Bacaan. Iya, dikatakan ruqya itu bacaan. Di dalamnya terdapat rincian, aikanat minal qur'ani aw sunnah bil kalamil hasan. Fa innaha mandubah fi haqqi raqi yannaha min babil ihsan. Lima fiha minan naf'a. Wa hiya ja'izatun fi haqqi al-mar'i. Kata beliau, adapun ruqyah, jika ruqyah yang dibaca itu dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi, doa-doa, bacaan dari Nabi, atau dari kalimat-kalimat yang indah artinya bahasa Arab, ya, doa-doa dengan menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, indah kalimatnya, maka yang seperti ini dianjurkan bagi yang meruqyah. Bagian meruqyah. Sebab ini limbab al-ihsan. Masuk dalam bab al-ihsan. Berbuat baik. Sebab di dalamnya terdapat manfaat. Dan dia hukumnya jaizah, boleh. Bagi yang diruqyah. Jadi ruqyah itu ada dua secara umum. Satu syirik sebagaimana disebutkan dalam hadis, innar ruqa, sungguh syirik. Wattama'im dan jimat, wattiwalah dan tiwalah adalah syirik. Ada ruqyah syirik. Iya, bacaan-bacaan perlindungan, permintaan-permintaan kepada selain Allah, kepada jin, kepada ini dan semacam itu. Itu kesyirikan. Bacaan-bacaan untuk kebal, untuk ini, untuk itu. Itu kesyirikan. Iya. Bacaan yang digunakan dukun untuk mengusir, yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, orang-orang selain Islam, itu banyak banget syirikat. Sebab permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan kebatilan, dukun-dukun, tentukan sihir, paranormal, orang-orang tidak normal. Dengannya mereka nampak kebal, bisa ini, bisa itu. Tapi itu adalah kebohongan. Permainan syaitan. Mereka menggunakan bacaan-bacaan di dalamnya syirikan. Ini syirik. Yang kedua, ruqyah yang boleh. Yang kedua hukumnya ruqyah dengan Al-Quran, dengan sunnah itu kalimat yang indah, dengan bahasa Arab yang jelas. Maka ini boleh. Bagi siapa? Bagi yang diruqyah. Dan dianjurkan sunnah bagi yang meruqyah, bagi yang membaca. Dalilnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, Nabi tanya tentang ruqyah, maka Nabi bersabda, "Man istata'a minkum an yanfa'a fa'ahu falyaf'al." Siapa yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, falyaf'al, maka hendaknya dia lakukan. Jadi Nabi ditanya tentang ruqyah, bagaimana meruqyah? Kata Nabi, siapa yang punya kemampuan memberi manfaat kepada saudaranya, maka hendak dia lakukan manfaat. Dia bisa memberi manfaat kepada saudara. Iya, dianjurkan. Bukan juga wajib ya. Sebagian orang mewajibkan, sebagian ustaz. Harus dia yang meruqyah. Ini kebatilan ini. Dan itu termasuk, memilih-milih orang yang meruqyah, ini termasuk pelanggaran. Orang-orang tarekat sufiya itu memberi rekomendasi, yang bisa meruqyah hanya yang diberi rekomendasi. Kalau ruqyah membaca ayat Al-Quran, apa kalian tidak bisa membaca ayat Al-Quran? Apa kalian tidak beriman terhadap Al-Quran sehingga tidak bisa membacanya? Kenapa harus minta bantuan ustaz ini, ustaz itu untuk membacakannya? Padahal kalian juga bisa membaca. Belum lagi dia orang tuanya kamu. Kewajiban kamu berbakti kepada orang tua lebih besar. Kenapa kamu tidak bisa membaca? Atau saudaranya kamu, atau ininya kamu. Baik. Ini bagi yang meruqyah. Dianjurkan. Tetapi bagian diruqyah, ya jaizah, boleh. Bahkan kadang tidak pantas. Sebab mengeluarkan dari 70 ribu masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kalau dia minta untuk diruqyah. Mengurangi nilai ketawakal. Mengurangi nilai ketawakal. Ya sini. Baik, al-ikhwa rahimakumullah. Baik, ini dulu insyaAllah taala kita lanjutkan. Masih ada sedikit pembahasan lagi, tapi ini nanti. Ya, akhir pembahasan. Kita ambil ikhwa.